Insya Allah akan pada malam hari ini kita akan mulai pembahasan di Fatimah Risalah di halaman yang ke-9. Sebelum kajian dimulai, seperti biasa kami senantiasa mengingatkan kepada seluruh hadirin agar senantiasa menjaga adab dan kenal pengabul ini. Dan mari kita simak dengan sesama, kita dengarkan dengan sesama khabar yang nanti disampaikan oleh guru kita dan Ustaz Nakumisat. Tadi Allah. Dan monggo silakan dicatat kepada hati yang sekiranya bisa anda mendapatkan pada kajian malam hari ini. Untuk memastikan waktu kepada sekadar Ustaz Nakumisat, waktu dan tempat kami hadirkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwati fil din, a'azanallahu wa iyyakum wa rahimani wa rahimakum jami'an. Mari kita untuk senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji kepada Allah ta'ala atas kesempurnaan asma dan sifatnya, bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semuanya. Di antaranya adalah perjumpaan kita pada petang hari ini dalam lanjutan kajian kita terhadap kitab Syarhul Qawaid Al-Arba yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Ahmad bin Abdurrahman bin Utsman Al-Qadi Hamidullah, yang merupakan penjelasan dari kitab Al-Qur'an Arba karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan pada malam hari ini kita masuk dari mukadimah risalah, yaitu pada perkataan Mu'alliq rahimah ketika membuka kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin waktu kita yang tersedia pada malam hari ini cukup untuk menjelaskan tafsir Bismillahirrahmanirrahim saja. Cukup panjang syarah yang menjelaskan, dan kita ambil faedah dari penjelasan syarah Syekh Ahmad bin Abdul Rahman Hafidzullah. Monggo Ustaz di kaca mu'alim bismillah langsung kepada syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن اتبعوا بإحسان إلى يوم الدين. قال الشارح حفظه الله تعالى: استهل المصنف رحمه الله قواعده بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. والبداءة بالبسملة دل على ثبوتها ومشروعيتها أدلة كثير منها. كثيرة. Adilatun kathiratun minha. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yabdabu biha makadibahu. Fa'indama kadaban Nabiya sallallahu alaihi wasallam ila Hiraqla, kita akan qala fihi bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Abdillah wa Rasulihi ila Hiraqla Adimir Rum. Walamma aradan Nabiya sallallahu alaihi wasallam an yaktuba sulha kudayriyati abda alal katibi bismillahirrahmanirrahim. Faqala mandugu Quraishin Suhail ibn Amrin: wa amma rahmanu fa wallahi ma adri ma huwa, walakin uktub bismika Allahumma kama kunta taktubun. Fa qala al-muslimuna wallahi la namtuha illa bismillahir rahmanir rahim. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam uftuf bismika bismika allahumma. Ikhwatul Fiddin rahimani wa rahimah. Qala al-mu'allif rahimah bismillahirrahmanirrahim. Maka syarih Syaikh Ahmad bin Abdul Rahman hafizullah belum menjelaskan musalli, maksudnya Syaikh Muhammad bin Abdul Rahimah, memulai kaidah-kaidahnya, maksudnya kitab Al-Qur'an Arba' dengan basmalah. Maksudnya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Dan memulai dengan basmalah itu ada dalil yang terbukti tentang kesyariatannya berdasarkan dalil dan yang banyak. Di antaranya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu itu memulai penulisannya atau surat penyuratnya itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Seperti misalnya ketika beliau menulis surat kepada Raja Romawi itu Heraclius, di mana pada surat tersebut dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad ibn Abdullah utusan Allah kepada Heraclius pembesar kerajaan Romawi. Dan tentunya maksud dari Nabi menulis adalah memerintah kepada katibnya, memerintah kepada yang sekretarisnya, karena dia adalah umi, tidak membaca dan tidak menulis. Dan demikianlah bahwa perbuatan itu dinisbatkan kepada yang memerintahkan, meskipun yang melakukan adalah yang diperintahnya. Itu biasa dalam bahasa itu. Jadi tidak berarti ketika dikatakan Nabi menulis berarti Nabi yang betul-betul menulis, tetapi ya karena kita tahu Nabi adalah umi, maka beliau memerintahkan untuk menulis surat kepada sekretarisnya. Ya tentunya yang ditulis adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga contoh lainnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menulis untuk perjanjian Hudaybiyah, maka belum mendiktekan kepada katibnya. Siapa waktu itu? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Untuk memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Namun ketika itu perwakilan dari Quraisy yaitu Sa'd bin Amr itu mengatakan dalam bentuk pengingkaran, siapa itu Ar-Rahman? Demi Allah kami enggak pernah mengenal siapa itu Ar-Rahman. Ya. Inilah yang kemudian di antara jenislah turunnya firman Allah taala, wa hum yakfuruna bir-Rahman, dan mereka mengingkari Ar-Rahman. Yang dimaksudkan adalah mengingkari namanya, bukan mengingkari pemilik nama. Buktinya apa kata Suhail bin Amr sudahnya, tapi tulis bismikallahumma. Tulis dengan menyebut namamu ya Allah. Padahal Ar-Rahman adalah ya salah satu dari asma Allah Ta'ala. Tapi mereka mengingkari, maka yang mereka ingkari itu namanya. Jadi kalau ada orang hari ini misalnya berdalil bahwa orang kafir Quraisy tidak beriman kepada Allah Ta'ala, lalu mereka berdalil dengan apa? Dengan wahum yakfurna bir-Rahman, itu keliru. Ayat tersebut itu bukan tentang mereka mengingkari Allah yang memiliki nama Rahman, tetapi mereka mengingkari Tuhannya. Allah itu bernama Ar-Rahman. Bisa bedakan ya. Jadi mereka tidak mengingkari pemilik nama Ar-Rahman. Siapa? Allah Ta'ala. Mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Tapi mereka tidak beriman kalau Tuhannya Allah itu bernama Ar-Rahman. Itu maksud dari Wa'am Yakuruna Bir-Rahman. Itu dengan nama Ar-Rahman, bukan dengan pemilik namanya. Maka di sini, siapa itu Ar-Rahman? Demi Allah, aku tidak pernah mengenal siapa itu, apa itu Ar-Rahman. Maka tulis Bismikallahumma dengan namamu, wahai Allah. Seperti ya kamu biasa menulis. Kelamin juga nulisnya Bismikallahumma. Gak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya ketika sama-sama mawasih Pak Jai, Jahiniyah. Ya. Maka kaum muslimun ketika itu menyatakan, demi Allah kami gak akan menulis itu. Gak akan menulis Bismikallahumma. Tetapi akan tetap menulis apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana Nabi SAW perintahkan. Ya, dan ternyata Nabi justru kemudian menerima usulan perwakilan Quraisy, Suhail bin Amr, untuk menulis Bismikallahumma. Maka Nabi bersabda kepada penulis waktu itu Ali bin Abi Thalib, tulislah Bismikallahumma. Dan di dalam kisah ini kan ada juga apa? Min Muhammadin Rasulullah. Atau semangat itu. Jadi dari Muhammad Rasulullah. Kemudian ini apa ini? Kalau ada Rasulullah itu hapus. Kata Suhail bin Amr, kalau kami mengakui anda Rasulullah gak perlu kita perang. Hapus. Gak suti aku. Perjanjian tuh tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Siapa itu Ar-Rahman? Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma babis kalauhumma. Terus yang itu hapus ini. Dari Muhammad itu aja kok. Muhammad Rasulullah. Hapus. Tadinya Ali kan enggak bersedia menghapus. Beliau enggak bersedia menghapus. Ya. Karena Ali kekeh diminta menghapus, Allah Rasul juga Rasul menerima untuk hapus saja itu. Rasulullahnya hapus saja. Maka kemudian beliau tetap tidak mau. Ya sudah, mana-mana yang ada tulisannya apa? Rasulullah mana? Rasulullah sendiri yang apa? Yang menghapus. Yang dia lihat Rasulullah sendiri. Pakai, ya dulu gak tahu pakai setipnya apa. Jadi karena ini gak mau. Cuma apa? Rasulullah meminta tunjukkan mana letak Pak Rasulullah itu mana. Tulisan, dihapus. Nah, peristiwa ini menimpa siapa? Ali bin Abi Thalib ketika perjanjian dengan siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu. Maka ketika perjanjian dengan Abu Sufyan kan ditulisnya Aminul Mukminin Ali bin Abi Thalib, siapa ini Aminul Mukminin? Ya kalau sudah mengapain Aminul Mukminin enggak perlu apa? Enggak perlu ada pertikaian. Hapus nih Amirul Mukminin. Ya akhirnya dihapus juga. Nah hujah ini dipakai oleh Ibn Abbas radhiyallahu untuk mendebat Khawarij ketika mereka mau berdalil dengan kan dia sudah mengaku statusnya Amirul Mukminin. Berarti dia bukan, kalau bukan Amirul Mukminin Amir apa? Kalau dia bukan Amirul Mukminin berarti Amir Kufar, Amir Kafirin. Ya. Itu dalilnya apa? Khawarij. Di antara salah satu sebabnya kan itu. Ya, karena Ali sudah menyatakan diri dia menghapus statusnya sebagai Amir Mukminin di dalam perjanjian itu. Berarti kalau dia bukan Amir Mukminin berarti dia Amir Kafirin. Ya sudah, enggak ada. Maka Ibn Abbas ingatkan dengan perjanjian Hudaybiyah. Diingatkan dengan perjanjian Hudaybiyah. Jadi yang dihapus hanya apanya? hanya tulisannya, bukan statusnya. Apakah Anda juga meyakini status Rasulullah hilang gara-gara apa? Mati kutu kan? Khawarij mati kutu, satu itu. Itu udah. Udah kata pernah. Udah aku selesai ini urusan ini. Salah satu sobat ini ya. Kan mereka ada tiga sobat. Itu salah satunya. Dan tiga yang mereka sampaikan, tiga-tiganya dibantah oleh Nabas. Dengan sebab itu 2/3 dari mereka rujuk kepada ahli sunnah wal jamaah, meninggalkan khawarij. Dan yang sisanya 1/3 itu yang kemudian berperang melawan kaum muslimin atau ahli sunnah dengan perintah Nabi Thalib dalam perang Nahrawan. Ya, kemudian itu dua contoh dari praktek Nabi SAW dalam tulis-menulis beliau. Selanjutnya. Karena hadjul anbiya isabitin. Qala Allahu Azza wa Jalla. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Faqad kana anbiya'ullahi yabda'una makatibahum bil basmalati. Waqad qala Allahu li nabiyihi. أولئك الذين هدى الله وبهداهم مهتدي فالسنة أن يبدأ الإنسان مكاتبه بالبسملة وأن يبدأ خطابه بالحمد لله ويبتدئ خطابه بالحمد لله وإذا خطبت فابدأ بحمد الله وإذا كتبت فابدأ بالبسملة ولا بأس بالجمع بينهما. Barakallahu fiik. Ya, di samping bertaasi atau meneladani Rasulullah dalam surat menyurat beliau atau dalam tulis menulis beliau, mu'alif juga ya berdalil dengan para nabi terdahulu. Karena memulai dengan basmalah itu samping sunnah Nabi Muhammad SAW dalam tulis menulis beliau juga ternyata merupakan teladan dari para nabi terdahulu. Salah satu contohnya adalah dalam firman Allah Ta'ala tentang Sulaiman alaihissalam, surat yang beliau kirim kepada Malakatus Saba, Ratu Saba. Dan tertulis di sana sebagaimana dikatakan oleh Allah menceritakan tentang perkataan Ratu Saba, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya surat itu dari Sulaiman dan di situ tertulis bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan demikian bahwa para nabi dahulu mereka memulai tulisan-tulisan mereka dengan basmalah. Dan Allah Ta'ala telah berfirman kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang-orang yang telah Allah beri petunjuk, maka hendaknya kamu teladani petunjuk mereka. Dengan demikian maka memulai dengan basmalah adalah sunnah yang semestinya seseorang itu memulai tulisan-tulisannya dengan basmalah. Berbeda kalau kemudian dia berkhotbah, maka ya dia memulai dengan alhamdulillah. Maka apabila Anda khotbah, mulailah dengan alhamdulillah, ceramah. Khotbah di sini ya ceramah, baik khotbah Jumat, ceramah apa rutinitas. Dan apabila engkau menulis, maka mulai dengan basmalah. Dan tidak masalah juga menggabungkan dua-duanya sekaligus. Ya, di dalam ya, baik dalam khutbahnya maupun dalam ceramahnya. Bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillah, alhamdulillah sama bismillahirrahmanirrahim dalam tulisan, kemudian nanti alhamdulillah dengan khutbatul hajah. Ya, jadi itu fleksibel, boleh salah satunya. Selanjutnya. ما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمر في بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم لا يبدأ لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أخطأ وفي رواية لا يبدأ فيه بذكر الله لا يبدأ فيه بذكر الله وفي رواية بحمد الله وهذه الأحاديث لا تخلو من مقال ولكنها بمجموعها تحتمل ولهذا تلقتها الأمة بالقبول فصاروا يبدأون كتبهم بالبسملة Hasbun. Kemudian ikhwati fiddin rahimani wa rahmatullah, adapun ya beliau sampaikan Syarif Abdullah, adapun apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda seluruh perkara yang memiliki urgensi atau ada yang penting di sana yang mempunyai nilai kepentingan namun tidak dimulai pada perkara tersebut dengan bismillahirrahmanirrahim maka dia terputus. Ulama menjelaskan terputus dari barokah. Dalam riwayat yang lainnya tidak dimulai padanya dengan zikir Allah Ta'ala maka dia terputus. Ada lafadznya aftar ya, terputus juga maknanya sama. Dalam riwayat yang lainnya dengan hamdalah, tidak dimulai dengan hamdalah. Nah, hadis-hadis itu semua semuanya tidak kosong dari pembicaraan, kritikan. Artinya dipermasalahkan status kesohihannya. Akan tetapi kata Syarih Hafidhul di sini bahwa dengan keseluruhannya, ketika itu dikumpulkan secara keseluruhan, satu dengan yang lainnya, maka ya mengandung kemungkinan. Artinya bisa dipakai untuk dalil. Oleh karena itu beliau sampaikan umat menerima hadis tersebut. Maka kita dapatkan para ulama ketika menjelaskan tentang alasan mu'alif kitab apa saja, ketika mereka menulis kitabnya basmalah lalu dibawakan dalil oleh para pensyarah bahwa dalil mu'alif melakukan demikian diantaranya adalah hadis kullu amrin dibalin la yubdau fi bibasmalah atau bismillahirrahmanirrahim fahuwa akto. Oleh karena itu maka jadilah para ulama itu mereka memulai tulis menulis mereka dengan basmalah karena salah satu dalilnya hadis ini ya, tetapi mencukup bagi kita sudah cukup di atas tadi ya, yaitu apa, praktek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk spesialis menulis. Untuk hadis ini seandainya mau dipakai berarti dipakai untuk seluruh aktivitas yang penting yang bermanfaat, bukan aktivitas yang haram. Aktivitas yang bermanfaat maka silakan dengan basmalah kalau mau berdalil dengan hadis ini. Tetapi kita juga bisa berdalil dengan praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk perkara-perkara yang memiliki nilai kepentingan, nilai manfaat, maka Nabi biasa memulai dengan basmalah. Ya, termasuk makan basmalah. Ada yang dengan basmalah titik, ada dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan seandainya redaksinya dengan basmalah, maka sebagian ulama pun tidak mempermasalahkan. Seandainya kemudian seseorang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi akhirnya jangan apa? Kenceng-kenceng lah kalau kemudian ada saudara kita yang makannya bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan sunnah Nabi ya. Ya, karena ya intinya adalah menyebut nama Allah. Kan Nabi bersabda samillah. Kul samillah wa kul samillah wa kul bi yaminik. Sebut nama Allah Ta'ala dan ya makanlah dengan tangan kanan. Ya, selanjutnya monggo. Sekarang tafsir dari bismillah sendiri. Bismillah jarun wa majrurun wal jaru wal majruru la lahu inda nuhar. La budda lahu. Ya. la budda lahu inda Tuhan, harus hilang ya, berarti sakot la budda lahu wal jar wal majrur la lahu la budda lahu inda nuhati min muta'alliqin. Qala al ulama inna al muta'alliq bismin fi'lun mahdhufun mu'akhkharun munasibun lil maqam. Fa idza aradta an tatama wa qulta bismillahi fal takbiru bismillahi akalu akul bismillahi akulu wa idza aradta an tadkhula baitaka wa qulta bismillah fal takbiru bismillahi adkhulu. Fahahuna yakunu takbiru bismillahi aktubu au bismillahi asnafu au bismillahi usannifu au bismillahi uallifu. Nah, binisbati bilqari bismillahi aqra'u. Hasbul barakallahu. Kemudian kita masuk pada tafsir bismillahirrahmanirrahim. Beliau jelaskan bismillah itu ada jar wa majrur. Ini enggak bisa diterjemahkan ya. Kalau terjemahkan ya terbaca ya. Jadi ini mustalahat nuhat, mustalahat nahwiyah, jar wa majrur. Harful jarnya ba, kemudian ba isimnya ini majrurnya dengan harful jar ba. Nah, yang namanya jar majrur itu harus ada keterkaitannya. Itu menurut ahli nahwu. Jadi mesti ada kaitannya. Nah, para ulama menyebutkan bahwa keterkaitan dalam jar majrur dari bismillah, bismi adalah sebuah fi'il mahdhuf. Artinya fi'il yang tidak tercantumnya. Mahdhuf yang disembunyikan. Ya mustatir. Yang dia muakhir, bentuknya diakhirkan di belakang dan bentuk fiilnya cot yang disesuaikan dengan kedudukannya, dengan posisinya. Lagi ngapain dia? Mau ngapain dia? Jadi nah, mengapa jar majrur itu fiil? Mengapa muta'aliknya itu fiil? Dalam penjelasan saya Muhammad bin Sulaiman, karena ya amal itu adalah yang lebih dhoir fiil. Jadi bukan isim tapi dia fiil. Maka tidak kemudian takdirnya itu isim dengan ibtidai misalnya. Dan tanpa disebutkan. Jadi dah bismillah aku memulai gitu. Maka disesuaikan dengan ngapain gitu. Jadi bentuknya fiil mahdhuf bukan isim yang mahdhuf, yaitu ibtidai. Jadi dengan nama Allah aku memulai, bukan begitu. Tapi dengan nama Allah, maka apabila engkau mau makan, maka kamu ngomong, kamu berzikir bismillah, maka itu kalau ditulis berarti bentuknya bismillah aku makan. Nah, akulnya mahdhuf. Ya. Dia tidak tercantum di dalam penulisan. Maka kalau disebutkan, apa sih terjemahnya takdirnya itu? Yang biasa ngajar bahasa Arab siapa? Ah ya, apa Ustaz Ikrimah kalau menerjemahkan takdirnya itu? Hah? Terjemahan wa takdiruhu itu apa terjemah? Menerjemahkannya ke audien murid antum biasanya pakai apa? Oh kan, itu guru bahasa Arab aja bilangnya nggak terjemahannya, ya. Jadi mending saya kalau ditulis gitu nih. Jadi takdir itu, ya, jadi yang disimpan. Kalau ditulis, jadi makdub tersimpan. Takdirnya kalau dituliskan, yang nggak tersimpan itu dituliskan, itu tertulisnya adkhul. Ini kan aslinya bismillah. enggak ada adkulnya. Adkulnya mahduf, disimpan, disembunyikan, enggak tertulis. Kalau tertulis adkul, itu takdirnya begitu. Ya. Nah, itu kalau kemudian, maka kalau Anda makan, Anda mengatakan bismillah, maka takdirnya bismillah aku makan. Apabila Anda masuk rumah lalu Anda bilang bismillah, maka takdirnya bismillah aku masuk rumah. Nah, di sini pada bismillah mu'alif di sini, maka takdirnya bismillah aku menulis, atau bismillah aku membuat karya tulis, atau bismillah aku membuat apalagi menulis karya tulis satu lagi apa karang eh? Karya apalagi karya tulis tadi apa karya tulis nulis terus nggak mengarang, tapi nggak mengarang ya soalnya. ya menyusun buku lah gitu ya, nanti menyusun buku gini. Ya, nah adapun bagi pembaca, karena kita membaca, maka bismillahku membaca. Ya, bismillahku membaca. Jadi karena mengapa kemudian dia ditakhir, dan mengapa kemudian apa namanya munafsidil maqam, mengapa tadi kan, mengapa fi'il, karena amal itu adalah yang paling terakhirnya fi'il. Kemudian mengapa diakhirkan, karena mengedepankan asma Allah Ta'ala didahulukan, jadi taksis ada hasad di situ. Jadi hanya dengan menyebut nama Allah aku masuk rumah, hanya dengan menyebut nama Allah Ta'ala, jadi Allah menjadi didahulukan untuk hasad di situ. Kemudian ya, mengapa mesti munasibul maqam, supaya lebih jelas maksudnya mau ngapain gitu. Kalau bismillah aku memulai, kan belum jelas mulai ngapain. Tapi kalau disebutkan fiilnya sesuai dengan maqamnya, maka jelas, oh mau makan, oh mau kemudian masuk, mau menulis dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya wa ismullahi azza wa jalla ismun mubarakun ma kana fi shay'in illa halat fihi al-barakatu wa idha ista'malahu al-insanu ma'a ta'ami burika lahu fi zadihi wa tulika anhu syaitan wa idha ista'malahu al-insanu inda dhukuli li baytihi wa inna dhalika yatrudu syaitana wa yamna'uhu minal mabidi wa idha ista'malahu al-insanu idha ata ahlahu hila baina syaitani wa baina ma yaksimu baina yuksamu wa baina ma yuksamu bainahu wa baina ahlihi min dhurriyatin wa yambaghi lil mu'mini alla yughiba an balihi walihada qaballahu azza wa jalla tabarak asmu rabbika dil jalali wal ikram. Hasbuk barakallahu fiik. Kemudian beliau jelaskan hafizahullah Syekh Ahmad bin Abdul Rahman Al-Qadi. Dan nama Allah Ta'ala ini bismillah. Jadi nama Allah Ta'ala itu nama yang mubarak. Dan kita telah dapatkan bahwa pada pelajaran sebelumnya di kitab Ad-Dua Asmaul Husna yang terakhir ini asmaul yang teragungnya, dan tidak ada sesuatu pun yang disertai dengan asma Allah Ta'ala kecuali ya, menyatu padanya barokah. Sehingga apabila engkau gunakan asma Allah Ta'ala, seseorang menggunakan memakai asma Allah Ta'ala untuk ketika menyertai dia ketika makan, maka ya akan diberkahi pada makanan tersebut atau yang dia makan tersebut atau pada bekalnya tersebut, dan akan diusir darinya syaitan. Sementara apabila dia pakai, dia sertai asmaul ta'ala di dalam, apabila seorang menyertakan asmaul ta'ala di dalam ketika dia masuk rumahnya, maka juga dengan sebab itu syaitan akan terusir dan terhalang dari tinggal di rumah, bermalam di rumah. Adapun apabila seseorang menggunakannya, menyertakan asmaul ta'ala ketika mendatangi istrinya, maksudnya jima, maka akan terpisah antara setan dengan apa yang Allah bagi. Ketika kemudian dia jima tersebut berupa keturunan. Jadi kalau kemudian ketika jima kemudian sebelumnya dia berzikir membawa asmaul ta'ala, maka kemudian Allah takdirkan terjadi janin, maka menjadi sebab terbebasnya dari janin tersebut dari godaan setan. Dan yang paling minimalnya adalah nanti dia lahirnya sebagai muslim dan matinya dalam keadaan muslim gitu. Itu penjelasan Syekh Muhammad bin Sulaiman seingat saya. Jadi kalau kemudian dia tidak lupa basmalah, lalu apa dia kemudian dengan jima tersebut kemudian awal gerakan anak, maka anak tersebut nanti lahirnya dan dewasanya dia muslim, dan meninggalnya dia tetap muslim. Sebab kalau selamat dari dosa, tidak ada seorang pun yang selamat dari dosa. Tetapi dia terjaga dari setan, yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu asbab. Ya, tentunya sebuah sebab itu tetap dengan terpenuhinya seluruh syarat dan tidak adanya mawani. Itu janji dari Allah Ta'ala melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sudah sepantasnya seorang mukmin untuk kemudian jangan sampai lewat dalam benaknya dengan basmalah ini. Allah berfirman, oleh karena itu Allah berfirman, Maha Tinggi, Maha Berkah nama Tuhanmu yang memiliki sifat-sifat keagungan dan kemuliaan. Ya, belum sampaikan payam bagi lil mukmin, karena hukumnya enggak wajib. Ya, maka buka redaknya da fayajibu lil mukmin, tapi payam bagi, karena tidak wajib hukumnya apa? Memulai dengan basmalah. Tetapi sunnah. Baik. Monggo. Wal ismu inda nuhati wa ma ujina usamba'u. Wallahu subhanahu wa ta'ala lahul asma'ul husna. Kama qala fi ghairi mawdi'in walillahil asma'ul husna. Khilafan il jahmiyati alladina ankaru ayyakuna lillahi asma. Wallahu ta'ala lahul asma'ul husna wa sifatul ula. Fanathbutu ma athbata rabbu nusbitu. وَيُثْبِتُ فَنُثْبِتُ وَنُثْبِتُ مَا أَثْبَتَ الرَّبُّ لِنَفْسِهِ وَمِنْ ذَلِكَ الْإِسْمُ وَأَمَّا اللَّفْظُ الْجَلَالَةُ اللَّهُ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى عَلَى إِطْلَاقِهِ وَقِيلَ إِنَّهُ الْإِسْمُ الْأَعْظَمُ الَّذِي إِذَا سَأَلَ بِهِ سُئِلَ إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى أُعْطِيَ الذي إذا سئل به أُعطي وإذا دعي به أجاب ولهذا يا ابن أعطى إذا سئل به أعطى وإذا بدر إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب ولهذا نجد أن الأسماء الحسنى أن الأسماء الحسنى تحال إليه كما في قوله تحال تحال Tuhan. Anal asma'al husna tuhalu ilaihi kama fi qawlihi wallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada warrahmanur rahim wallahu alladhi la ilaha illahu huwal malikul quddusus salamul mu'minu المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون فمرجع الأسماء الحسنى إلى هذه الاسم الشريف وهو الله. Kemudian beliau jelaskan asyari hafizullah tentang apa yang dimaksud dengan al-ismu. Al-ismu dalam pandangan nuha, yaitu ahli tata bahasa Arab, sesuatu yang menunjuk kepada yang dinamai. Jadi membuat sesuatu yang dinamai sudah tertentu dengan nama tersebut, maka yang dimaksud adalah dia dan bukan yang lainnya. Itu fungsi dari nama bagi pemiliknya. Maka yang benar nama itu adalah lil musamma, ya. Nama itu untuk pemilik yang dinamai, dan tidak dikatakan al ismu huwal musamma atau ghairul musamma. Jadi tidak dikatakan nama itu bukan yang dinamai, dan juga tidak dikatakan nama adalah yang di namai. Ya, itu diantara apa namanya perbincangan yang sesungguhnya nggak perlu dibicarakan, tetapi diotak-atik oleh siapa? Oleh ahlul bid'ah dari kalangan mu'akilah dengan pertanyaan hal asma, hal ismu huwal musamma au ghairul musamma. Nanti kan larinya kepada asma'ul ta'ala. Itu menunjukkan Allah atau bukan Allah. Nah, itu. Nanti larinya kepada kalau itu bukan Allah berarti makhluk. Kalau itu Allah berarti nanti Allahnya banyak. Nah. Jadi maka al-ismu itu dari musamma. Nama adalah milik dari pemilik nama. Tidak dikatakan dia bukan yang dinamai, dan tidak pula dikatakan dia bahwa dia adalah yang dinamai. Dan yang gak paham gak usah dipikirin. Jadi gak usah menceburkan diri dalam hal-hal yang menyulitkan kepada kita. Tapi bagi yang paham, ya ambil aja manfaatnya untuk bermanfaat untuk membantu mereka. Maka Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang terbaik, yang terindah, sebagaimana dalam beberapa ayat Allah berfirman walillahil asmaul husna, hanya milik Allah nama-nama yang terindah. Ini menyelisih pandangan Jahmiyah yang mereka mengingkari kepemilikan nama bagi Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang terindah dan sifat-sifat yang maha tinggi. Maka kita tetapkan sebagaimana Allah tetapkan untuk dirinya, dan diantaranya adalah al-ism, yaitu Allah menetapkan bagi dirinya nama. Ya, selanjutnya adapun saya selesaikan dulu sedikit. Adapun lafdzul jalal Allah, maka itu adalah sepaling utama dari asma husna secara mutlak. Dan ada pendapat mengatakan bahwasanya itu adalah asma al-a'dham, nama Allah yang paling agungnya, yang apabila Allah diminta dengan Allah akan beri. Dan apabila di ibadai dengan nama tersebut, maka pasti akan dikabulkan, artinya diberikan pahala. Oleh karena itu kita dapatkan seluruh asmaul husna itu disandarkan kepada asma Allah, Allah lafdzul jalal Allah Ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, dialah Allah yang tidak ada sembahan yang benar yang berhak disembah selain dia. Yaitu yang gimana? Yang dia alimul ghaib syahada, mengetahui yang gaib dan yang tanpa. Dia adalah Ar-Rahman, Allah adalah Ar-Rahman yang maha pengasih, ar-rahim, penyayang. Dialah Allah yang tidak sembahnya berhak disembah selain Dia. Dialah Raja, adalah yang maha suci, yang maha bersih dari kekurangan, yang maha memberikan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, lagi yang maha agung, maha besar, atau maha memaksa, yang maha besar, maha suci Allah Ta'ala, dari apa yang mereka persekutukan. Dalam Al-Asr ya, 22. Maka marja atau rujukan tempat kembalinya asmaul husna semuanya itu kepada nama yang mulia ini, yaitu lafzul jalalah Allah. Ya, selanjutnya diingatkan dulu. Fahuma ismani syarifani karimani min asma'illahil husna wa ma'nahuma mutaqaribun il anna kulla minhuma yadulu ala tisa'illahi ta'ala azza wa jalla bisifatir rahmati wala raiba anna rabbana rahmanu wa rahim wa anna min sifatihil ula sifatur rahmah wa rahmatu rabbina azza wa jalla rahmatun taliqu bihi laysat karahmatil makhluqina fiha da'fun wa riqatun bal hiya rahmatun la'iqatun bijalalihi wa 'azamatihi rahmatun haqiqatun nusbituha li rabbina wa narju thawabaha. Barakallahu. Ya, lalu beliau jelaskan syarih hamdulillah, lafzul jalalah Allah itu bukan jamid ya. Artinya dia enggak lafaz mati. Tapi dia mustaq, bisa diderivasi, bisa ada turunannya. Artinya kalau dalam istilah para guru bahasa Arab ya, jamid itu enggak bisa ditasrif. Kalau mustaq bisa ditasrif, ada tasrifannya kalau mustaq. Kalau jamid enggak ada tasrifannya. Ya, jadi dia isim mustaq. Ada tasrifannya, ada sub. Maka dari adha ya'luhu ya'luhu uluha. Yang artinya adalah, arti dari uluha adalah terseretnya hati atau tertariknya hati atau ya semakna dengan itu. Kepada objek yang jadi sembahan dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Oleh karena itu, nama yang mulia ini itu mencakup seluruh asma husna. Karena hati tidaklah akan terkumpul kecuali kepada yang dia memiliki sifat-sifat kesempurnaan dan sifat-sifat keagungan. Itu lafzul jalalah Allah. Adapun Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka keduanya merupakan nama yang mulia, yang ya agung. Jadi asma ta'ala al-husna, di mana makna keduanya berdekatan, karena masing-masing dari keduanya menunjukkan kepada sifat Allah Ta'ala, yaitu sifat rahmat. Dan tentunya tidak diragukan bahwasanya Rabb kami, Rabb kita adalah Dia Rahman dan Rahim, dan bahwasanya merupakan sifat Allah Ta'ala adalah sifat rahmat, di mana rahmat dari Tuhan kita adalah rahmat yang sesuai dengan keagungannya tentunya, tidak seperti rahmatnya para makhluk yang penuh dengan kelemahan dan adanya ya kekurangan. Bahkan dia adalah rahmat Allah yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Rahmat yang hakiki, betul-betul memang kalau punya rahmat, kita tetapkan itu untuk Rabb kita, dan kita mengharap mendapatkan dari ganjaran rahmat tersebut. Nah, beliau tidak sebutkan perbedaan antara keduanya, beliau hanya sampaikan berdekatan makna. Nah, ulama menjelaskan tentang sama-sama rahmat dalam Ar-Rahman dan Ar-Rahim, tetapi ada bedanya. Kalau rahmat Allah pada Ar-Rahman itu rahmat yang amah, al-wasiah, rahmat yang luas dan umum. Maka mencakup semua makhluk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala dari nama Allah Ar-Rahman, baik yang mukmin maupun yang kafir. Adapun Ar-Rahim, maka itu rahmat yang khusus, yang merupakan perbuatan Allah Ta'ala merahmati dan hanya diperuntukkan bagi hamba-hamba yang dicintai dari kalangan kaum mukminin. Orang-orang kafir tidak mendapatkan rahmat Allah Ta'ala dari nama Allah Ar-Rahim. Wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Ta'ala itu kepada orang-orang yang beriman itu rahim. Allah tidak mengatakan rahmana tapi rahim, yang menunjukkan bahwa rahmat Allah pada nama Allah Ar-Rahim itu khusus. Maka sifat ada sifat fi'liyah kalau pada Ar-Rahim, kalau pada Ar-Rahman sifat Datia. Rahmat Allah pada nama Allahman sifat Datia. Rahmat Allah pada sifat Ar-Rahim, pada nama Ar-Rahim itu sifat fi'liyah. Sehingga kalau rahmat Allah pada sifat Ar-Rahman ya, ya itu melekat pada zat Allah selamanya dari ajali hingga abadi. Adapun kalau pada Ar-Rahim tergantung kehendak Allah Ta'ala. Ya rahmai biasa. Ya, Allah merahmati siapa yang dia kendaki, yang tidak Allah kendaki ya tidak Allah rahmati. Dengan rahmat Allah dari nama Allah Ar-Rahim. Maka doa kita kepada saudara kita rahimakallah itu adalah dari rahmat dalam makna dalam asma Allah Ar-Rahim. Ya, itu rahmat yang khusus. Tidak dimaknai untuk rahmat Allah yang tapi yang khusus. Oleh karena itu enggak boleh rahimakallah atau rahimahullah kepada orang kafir kita mengatakan rahimakallah. Karena doa rahimakallah itulah rahmat yang khusus, bukan rahmat yang umum. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai di sini kita lanjutkan pada pertemuan pekan depan bismillah dengan tiga pilar kebahagiaan insyaallah. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kesempatan kepada Ustazuna Ustaz Abisa yang telah menjelaskan syarat bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang berubah nanti bisa bocah kembali di siaran